Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wassalamu tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan insyaAllah pelajaran kita dari kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, masih dalam bab yang menjelaskan tentang larangan untuk menjadikan adanya tandingan-tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seperti yang disebutkan babun qaulullahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata beliau bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad yaitu tandingan, sekutu atau yang semisal dengan Allah Azza wa Jal. Wa antum ta'lamun, sementara kalian telah mengetahui ya, tentang keesaan Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat ini disebutkan ya, dalam konteks sebelumnya bagaimana Allah menerangkan tentang kekuasaan yang besar, yang maha luas. Ya, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang disebutkan sebelumnya, ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Allah menyebutkan ya ayuhan nasu ibudu rabbakum, wahai sekalian manusia, ya sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya wahidullah. Tauhidkan Allah. Esakan Allah dalam ibadah. Ya. Rabb kalian yang mana Allah sebutkan di antara sifat-sifatnya siapa Allah? Ya Rabb semesta alam. Ya, pencipta manusia, alladzi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Wa alladzina min qablikum, demikian pula yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ya, jadi Allah yang menciptakan manusia semuanya. Ya, sehingga dari sini juga menunjukkan bahwa kita bukan orang yang pertama kali hidup di dunia ini. Ya. Sehingga kita pun sesungguhnya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirnya kita ke dunia, matinya kita meninggalkan dunia, masuk alam barzakh, ya, kemudian berkumpul dengan seluruh manusia di padang mahsyar pada yaumul qiyamah. Ini semuanya berjalan berdasarkan ketetapan dari Allah Azza wa Jal. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang sakit, ada yang sehat. Ya. Terkadang kondisi aman, dalam kondisi tenang, ya, manusia beraktivitas dengan mudahnya, dengan nyamannya, dan terkadang manusia diberikan ujian, ya, menghadapi kondisi-kondisi yang berat, ya, perlu dibilang sulit, ya, terkadang sebagian ya, tertimpa wabah, penyakit, ini semuanya Allah yang menetapkan, Allah yang menciptakan. Ya. Nah, apa fungsi dan hikmahnya? Ya. Allah memberitakan kepada kita bahwa Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menyadari bahwa kita adalah manusia yang sangat lemah. Ya, Allah yang mewujudkan kita lahir ke dunia. Dan Allah pula yang nanti kelak akan mematikan kita. Ya, alladzi ja'ala lakumul arda firasha, dan dialah Allah pula yang telah menjadikan untuk kalian wahai manusia bumi ini firasan, ya, sebuah hamparan yang sangat mudah untuk, ya, diinjak, dipijak dan dimanfaatkan, dibangun di atasnya bangunan, ditinggali. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya Allah ciptakan, ya, bumi ini, ya, berupa bulatan misalkan, dalam artian semuanya, ya, bentuknya lereng yang curam, terjal, ya, atau berupa lembah yang sangat dalam, sangat sulit untuk ditinggali, jangankan untuk tinggal, untuk jalan saja berat. Subhanallah, Allah jadikan bumi ini beraneka ragam, mayoritasnya rata, firasan, mudah di, ya, dipijak, ya, mudah dibuat jalan, dilintasi, mudah untuk dibuat bangunan sehingga ditinggali, mudah untuk aktivitas manusia. Wassama'a bina'an, dan dialah Allah pula yang telah menjadikan langit itu sebagai bangunan, sebagai atap, ya, tanpa tiang. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan kemudian Allah pula yang telah menurunkan air. Minas sama', maksudnya di sini minas sumu, ya, karena as-sama dari kata as-sumu yang artinya al-ulu, dari ketinggian, ya, dari awan kalau turunkan hujan, yang kemudian dari air hujan inilah fa akhraja bihi minat samarati rizqan lakum, Allah keluarkan, ya, tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan dari tanaman-tanaman, ya, sebagai rizki untuk kalian wahai manusia. Fasilitas kehidupan yang luar biasa. Ya Allah ingatkan kepada kita agar kita sadar dan mensyukurinya. Ya, maka, ya, di dalam ayat yang mulia ini para ulama menyebutkan, ya, bahwa Ar-Rabbu wal mustahiqu lil ibadah. Ketika Allah Azza wa Jal statusnya sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemilik jagat raya dan sebagai pengatur alam semesta, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, oleh karena itu telah menjadi kaidah para ulama bahwa apabila seorang telah mengakui tentang rububiyah Allah, konsekuensinya adalah dia akan mengesakan Allah dalam ibadah. Ya, anna tauhid ar-rububiyah tastalzimu aw yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Ya, pengakuan seorang Allah penciptanya, Allah pengatur alam semesta, Allah pemilik jagat raya, Allah pemberi rizki yang menghidupkan ataupun yang mematikan, ini memberikan konsekuensi dia akan mengesakan Allah dalam ibadah. Ya, demikian pula sebaliknya, tauhidul uluhiyah mutadhamminun tauhidur rububiyah. Ya, ketika seorang telah menyadari ikhlas dalam ibadah murni, ya, salatnya, puasanya, zakatnya untuk Allah semata, berarti memang dia mengakui Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai Rabbnya. Ya, maka ayat ini sangatlah agung untuk kita hayati dan kita cermati, ya, agar ini menjadi bekal kita untuk menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fil ayah, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma terkait dengan ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini seakan-akan apabila kalian sudah ngerti dan faham, Allah pencipta kalian, Allah pemilik alam semesta, Allah yang mengatur jagat raya, Allah yang menghidupkan serta mematikan, Allah yang menumbuhkan tanaman, Allah yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan dan memunculkan buah-buahan, ya, maka jangan kalian menyekutukan Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Kata Abdullah bin Abbas, al-andad huwa syirku. Ya, tandingan-tandingan itu maksudnya adalah kesyirikan. Akhfa min dabi bin namli ala safati sauda fi dhulmatil lail. Yang dimana kesyirikan itu, kata Abdullah bin Abbas, akhfa min dabi bin namli ala safati sauda. ya, lebih samar, lebih tersembunyi daripada ya langkah semut kecil, ya langkah semut di atas batu yang licin, hitam, fi dhulmatil lail, di tengah gelapnya malam. Ya, artinya menunjukkan bahayanya. Kesyirikan kadang enggak sadar masuk ke dalam kalbu kita. Ya. Oleh karena itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah berikan taufik kepada kita ya untuk bisa mengenal dakwah salafiyah. Ya, dakwah yang murni yang mengajarkan tauhid dan mengingatkan kita dari kesyirikan. Dakwah Islam yang murni yang mengajarkan kepada kita sunnah Rasul dan mengingatkan kita dari bid'ah, meskipun terkadang telah menjadi sunnatullah. Orang yang berjalan di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas Islam yang sahih, di atas aqidah yang salimah, akan mendapatkan ujian, ya, cibiran, kadang celaan, cemoohan, ya, kadang sindiran, bahkan tuduhan, bahkan dijauhkan dari masyarakatnya. Maka ketahuilah bahwa ini sebuah kemuliaan, ya, ketika seorang terasingkan di tengah masyarakatnya, selama dia di atas kebenaran, selama dia di atas siratul mustaqim, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas da'watul salafiyah dengan jujur dan ikhlas, insyaAllah, ya, hal itu akan menggugurkan kesalahan dan dosanya, akan meringankan beban kita pada yaumul qiyamah, insyaAllah. Ya, meskipun terkadang merasa berat, sulit, ya, terkadang kita juga merasa nggak suka, nggak terima, ya, hampir-hampir kita nggak sabar, namun tahan. Ya, sebagaimana ujian pada hari-hari ini, ya, kadang kita merasa, ya, bahkan menyangka, kenapa sih kita yang hari-harinya taklim, kenapa sih kita yang hari-harinya ibadah, ya, nggak kurang-kurang baca Quran, tapi toh ya, kita mendapatkan ujian yang sama seperti mereka itu. Ini ulahnya mereka ini, sehingga kita kena imbasnya, ya, dengan adanya wabah virus corona ini. Nah, jangan, ya, kita jangan merasa besar, ya, merasa tinggi, merasa lebih mulia daripada yang lain. Sudahlah apa yang telah kita amalkan, sudahlah apa yang telah kita lakukan dari amalan-amalan saleh. Itu untuk catatan kita pada yaumul qiyamah, untuk kita bisa mendapatkan faedah pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, di antara upaya kita untuk menjaga amalan kita, maka jangan sampai kita menganggap besar, menganggap amalan kita itu besar dan banyak. Jangan, sudah lupakan. Ya, yang kita ingat justru pada hari-hari ini adalah kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya, semoga dengan wabah ini yang kita pun secara langsung mendapatkan imbasnya. Ya, nah, kita di Balikpapan sudah ya statusnya KLB. Ya, kejadian luar biasa. Ya, kita nggak bebas untuk aktivitas, sudah kurung di rumah. Sudah hampir lebih satu pekan kita sudah tinggal di rumah, sholat pun di rumah. Nah. Nah, tidak ada sholat jamaah dan jumat, meskipun adzan di ma'ahat tetap dikumandangkan. Ya, di masjid-masjid juga demikian. Jalanan sepi. Ya, toko-toko yang ramai sebelumnya ditutup. Ya. Dan ini tentunya sebuah hikmah. Ya, agar kita lebih fokus untuk ibadah di dalam rumah bersama keluarga. Pendekatan kepada anak dan keluarga. Ya, dan menyibukkan dengan hal-hal yang positif yang berisikan amalan-amalan saleh, insyaallah. Sehingga kita ambil hikmahnya sambil kita terus introspeksi sambil seraya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, agar Allah mengangkat musibah ini dan wabah ini secepatnya. Ya, karena kalau tidak dengan taubat, ya, dengan istighfar, malah sibuk cari kambing hitam, cenderungnya menyalahkan pihak lain, sudah bukan masanya. Ya, karena kalau tidak demikian, ya, kapan sadarnya? Nah, kalau terus mencari kambing hitam, itu karena mereka, itu karena begini, karena begitu. Sementara kita enggak sadar. Ya, kalau bisa jadi, muncul dan menyebarnya wabah itu juga karena kesalahan kita. Itu satu prinsip Ahlus Sunnah. Sedikit banyaknya. Nah, kita ikut andil di dalam. Karena namanya manusia, tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Ya. Sehingga kita jangan merasa lebih mulia. Ingat, khawatir yang seperti ini bisa membatalkan amalan-amalan kita, menggugurkan pahala pada kita. Na'udzubillah. Jangan terus yang kita melupakan ya, kebaikan-kebaikan kita, jangan menganggap besar. Ya, terus yang kita ingat adalah kesalahan-kesalahan kita, ya, kekurangan kita. Sehingga itu akan lebih motivasi kita supaya menambah amalan soleh kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya, demikian pula seraya terus bertobat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Ya, di samping itu tentunya kita diperintahkan di dalam syariat ini untuk menempuh atau menempuh sebab-sebab syar'i. Ya, demikian pula yang mubah. Ya, sebab-sebab syar'i ya tentu dengan tadi amalan saleh, tobat, istighfar, doa. Ya, ataupun mengkonsumsi hal-hal yang memang secara dianjurkan. Ya, perkuat kekebalan tubuh, imun di dalam tubuh kita, minum madu atau soda, zam-zam kalau ada. Ya. Nah, demikian pula yang secara kauni, secara pengalaman, memang secara klinis terbukti. Ya, makan ini minum itu secara klinis terbukti. Apa silakan. Ya, sebelum makan cuci tangan, misalkan setelah aktivitas cuci tangan, sebelum bertemu dengan anak dan istri dan keluarga, ya, pakai masker atau sarung tangan, laba silakan. Ya, namun yang jelas kita sebagai seorang muslim ataupun muslimat dituntut untuk bersabar, ya, bersabar dan bersabar, insyaallah. Ya. Dan toh yang seperti ini ya telah menjadi sunnatullah, ya akan berlalu masanya. Hanya saja tentunya kita lebih dari itu berharap semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita yang terbaik. Ya. Nah, baik kita naudzubillah termasuk yang terkena wabah ataupun yang selamat dari wabah. Yang jelas kita mohon kepada Allah Azza wa Jal husnul khatimah. Ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, ketika menafsirkan tentang makna dari suratul Baqarah ya, ayat ke-21 sampai 22 terkhusus pada lafaz fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Beliau contohkan di sini di antara bentuk kesyirikan yang itu lebih samar ya, lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Wa huwa an taqul, seperti Anda mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan, wa hayati, demi Allah, demi kehidupanmu ya fulan, ya, dan kehidupanku. Ataupun seorang ketika mengatakan, laula kulaibatu hadha la atana lusus. Ya, atau ketika Anda mengatakan, kalau bukan karena ya anjing kecil ini, maka ya pencuri akan masuk ya ke rumah kita. Walaula albattu fiddar la atal lusus. Demikian pula ucapan seseorang, kalau bukan karena angsa, ya karena itik ini yang ada dalam rumah kita ini, niscaya ya rumah kita akan disatroni, akan dimasuki oleh pencuri. Ya, perhatikan pada kalimat-kalimat ini. Ya, ini karena sebagian sudah latah ya, sudah terbiasa dengan ungkapan-ungkapan ini. Ya, namun ternyata ini menjadi sorotan di dalam syariat ini. Ya. Ini contoh kecil syirik dalam hal ucapan. Ya, meskipun tentunya seorang ya, enggak semuanya ketika mengatakan ya, demi kehidupanmu, ya demi kehidupanku, kalau bukan karena anjing kecil itu, kalau bukan karena itik itu, ini terkadang cuma sekedar ucapan, bukan berarti murni ya, dia selamat dari pencurian, dari perampokan itu karena anjing kecil. Anjing kecil apa sih ya hebatnya? Demikian pula itik, apa sih ya kekuatannya ya? Atau kalau ada pencuri, bisa aja dilenyapkan itu, dibunuh itiknya, selesai. Ya, namun ketika seorang mengucapkan kalimat-kalimat ini, ya kemudian tanpa dia meyakini bahwa yang memberikan perlindungan ataupun keselamatan kepadanya adalah murni, ya apa yang ia sebutkan, anjing kecil kah, itiknya, ini sudah masuk dalam syirik. Ya. Ini sudah masuk dalam kesyirikan itulah, yaitu syirikul ashor. Syirik dalam hal ucapan. Nah, lebih parah lagi kalau misalkan dia mengucapkan kalimat-kalimat tadi itu disertai dengan keyakinan, karena betul-betul dia menyandarkan keselamatan atau perlindungan yang ia dapatkan karena anjing kecil itu, karena itik itu. Ini yang parah. Ini bisa menjadi syirkul akbar. Bisa menjadi syirkul akbar. Kenapa? Karena dia bersandar kepada sebab. Ya, bersandar kepada sebab. Nah, adapun sekedar ucapan saja, ya ucapan tanpa ada niatan untuk menyekutukan Allah, artinya ini sekedar ucapan, kemudian dia menyandarkan keselamatan itu kepada Allah Subhanahu wa Taala yang memang ada hubungannya karena teriakan anjing kecilnya, karena lolongan anjing kecilnya, atau karena ceritan itiknya, ya. Itu menjadikan misalkan pencurinya lari seperti ini, labas, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak mengapa, kenapa? Ada hubungannya, ya ada hubungannya. Adapun bersandar murni kepada sebab, nah ini syirik, tidak boleh. Ya, demikian pula kata Abdullah bin Abbas, waqalu rajuli sahibihi, ya demikian pula ucapan seorang ketika ya mengatakan kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta. Ya. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang Anda kehendaki. Ini juga sama. Ya, ucapan syirik. Meskipun dia tidak menyamakan antara manusia dengan Allah. Jauh. Enggak ada niatan sama sekali. Ya, cuma dia mengucapkan kalimat itu sebagai bentuk kekaguman atau sebagai bentuk apa, terima kasih, ya sehingga saking girangnya senang, ya Masya Allah wa syi'ta, penghormatan. Makanya ini pun tidak diperbolehkan, ya. Masya Allah wa syi'ta. Wa qalur rajul laula Allah wa fulan, atau ucapan seorang, kalau bukan karena Allah dan fulan, ya la taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bihi syirkun. Ya, makanya ini semuanya syirik. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ucapan-ucapan sebagian mereka, ya, ketika selamat dari maut misalkan, ya, naik kendaraan umum kah, naik pesawat, ya, naik mobil, naik motor, ini hampir saja terjadi kecelakaan fatal menyebabkan kematian, namun karena mungkin supirnya, ya, atau pilotnya ya bisa mengendalikan, alhamdulillah selamat misalkan semuanya penumpang, ya maka tak kadang muncul pujian-pujian, nah ini karena pilotnya top, ya pilotnya hebat, kalau bukan karena pilotnya si fulan, nah kita akan mati nih. Kalau bukan karena supirnya si fulan, kita akan binasa semuanya, masuk jurang. Nah, supirnya hebat, ya kalau bukan karena supir fulan, kita akan mati. Nah, ini seperti ini, ini bahaya, ya, nggak boleh. Ini kata beliau termasuk kesyirikan, ya termasuk kesyirikan. Terus gimana? Alhamdulillah, ya, kita sandarkan keselamatan kepada Allah Azza Wajalla. Alhamdulillah, ya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita selamat. Ya, dan juga kemudian karena si fulan telah bisa, ya mengendalikan, tidak panik. Ya. Lama silahkan, tapi yang pertama kali yang disebutkan adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perkataan Masya Allah wasyita, ini tidak diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan mengganti waw menjadi summa. Ini untuk orang Arab kan. Masya Allah summa syita, laba silahkan. Kalau dalam hal terjemahannya, kemudian. Yang tidak diperbolehkan, Masya Allah wasyita. Apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Yang boleh, Masya Allah summa syita. Apa yang Allah kehendaki, kemudian yang Anda kehendaki. Yang seperti ini boleh, silahkan. Nah. Yang kemudian kata beliau rawahu Ibnu Abi Hatim, asar tadi dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimallahu taala, dan Syekh Sulaiman di dalam tafsir Azizil Hamid syarah dari kitab Tauhid ya, dan beliau adalah termasuk cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi yang menyusun kitab Kitab Tauhid adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang mensyarah Kitab Tauhid adalah cucu-cucunya Fathul Majid ya, syarah Kitab Tauhid ataupun Taisir Azizil Hamid ya. Ini semuanya cucu-cucunya yaitu Syekh Sulaiman. Beliau mengatakan terkait dengan asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa sanaduhu jayyid. Sanadnya bagus. Yani boleh untuk dijadikan sebagai hujjah. Kemudian kita lanjutkan. Qala rahimallahu an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala man halafa bi ghairi Allah faqad kafar aw asyrak, rahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini kata beliau dari Umar yang sahih dari Abdullah bin Umar anaknya ya. Bukan ayahnya, yang benar dari Abdullah bin Umar. Ini tanbih oleh Syekh Sulaiman di dalam kitab Taisir Azizil Hamid. Jadi yang benar dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah telah bersabda man halafa bi ghairillah faqad asyrak faqad kafar au asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala maka dia telah kufur atau syirik. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau menghasankan dan juga disahkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Nah. Hasil hadis ini adalah hadis yang hasan, dihasankan sebagian para ulama seperti Imam Tirmidzi seperti yang tadi disebutkan. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud. Ya. Dan juga Al-Iraqi mengatakan isnaduhu thiqat. Ya, sanadnya ini diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya. Disebutkan dalam Taisir Azizil Hamid. Nah. Walhasil di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam. Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maksudnya dengan ya, zat selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti harus dengan lafaz Allah saja, artinya Allah kan memiliki nama-nama yang banyak. Maka boleh silakan pilih. Ya. Dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim, dengan Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Alim, Al-Kabir. Ini semuanya nama-nama Allah dan itu boleh. Ya, bukan maksudnya harus dengan nama Allah, Allah bukan. Ya, namun di sini ancaman. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau telah syirik. Ya. Dan namanya halif bersumpah, yakni ta'kidu syai bi dzikri mu'azzamin bi dzighatin makhsus. Bi dzighatin makhsusah. Menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, yang dimuliakan dengan bentuk yang khusus. Seperti dengan ba, kalau bahasa Arab ya. Dengan ba atau ta dengan waw. Nah, huruf-huruf sumpah, huruf-huruf sumpah itu ada tiga. Billahi, tallahi, wallahi. Ini semuanya sumpah. Ya, maka di sini seorang dianjurkan untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana hukum bersumpah dengan sifat Allah bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya boleh. Kenapa? Kata para ulama, karena sifat itu mengikuti yang disifati, yaitu mengikuti Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah hikayatkan, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bagaimana iblis bersumpah dengan sifat Allah, wa izzatika atau fa bi izzatika. Ya, demi kemuliaanmu ya Allah, laghwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan manusia dari jalanmu ya Allah. Ya, semuanya sumpah iblis. Syahid intinya dalam hadis atau dalam ayat ini Allah sebutkan fa bi izzatika. Bersumpah dengan sifat Allah menunjukkan boleh. Ya, menunjukkan boleh. Nah, bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini insyaallah yang bisa kita sebutkan masih tersisa beberapa dalil, dua riwayat. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, semoga bermanfaat. Ya, pertemuan kita pada malam hari ini. Wa alaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.